please deh, enggak usah begitu keles. Loh gue en. Baba loh, sama baba gue lain. Kacau. Udah, anak-anak muda jangan ngikut-ngikutin alay. Nggak zaman udah, ntar kalau kebangatan alay masuk dalam kubur, wow ikut-ikutan alay. Anak alay masuk dalam kubur, tanya sama malaikat, marro buka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Nah, ini jawaban anak alay. Waman nabi uka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Nih, anak alay. Lah malaikat marah, hey, masuk neraka lu. Neraka panas nih. Oh neraka panas, cius. Terus gua harus bilang wow gitu ya. Ini anak alay. Makanya jangan alay-alay udah. Itu abang kameramen nyenter dia mulu. Saya senter. Ya mantap. Oh belum direkam. Iya udah bang. Senter terus bang. Terus bang. Terus. Terus, tompok-tompok. Nih, iman. Kalau iman kuat, akidah kuat, insya Allah aman. Amin. Nih, musola kita cakep, anak muda besok Ramadan yang isi. Bagi tugas adzan anak muda. Bilal anak muda, kan cakep. Imam, jangan terlalu tua. Sian, ompong empos. Baca atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak muda teriak di belakang. Kapan kelarnya? Terawih 23 rokat sama witir besok gua kapok. Sembahyang di sini. Ditancap 3 hari aki-aki sakit jadi imam. Berdiri pengurus musola, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini terawih diliburkan. Wah, terawih libur. Pengurus yang lain ngomong, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Ya orang kagak biasa main dorong-dorongan. Udah lu aja lu emang. Elah gue lu aja lu. Lu aja lu. Lah akhirnya kagak sembahyang terawih begini-gini aja. Kalau ada anak muda mantap, Bilal anak muda, adzan anak muda cakep, alhamdulillah. Suara yang enak pilihin. Bu, adzan keren. Di TV ada adzannya enak-enak. Jangan sampai kayak anak kampung saya, po, ada bocah preman di kampung anak muda baru insak. Adzan kencang banget, mana lagu dangdut. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar ya. PA. Azan enak bagi tugas. Mengkongkong ini kadang-kadang ngenes kita. Musola cakep, masih cakep. Yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, baca Quran aki-aki, solawatan aki-aki, nguras kolem aki-aki, mukul beduk aki-aki, gulung tiker aki-aki, yang nyapu aki-aki, yang mati. Wah, dukung orangnya kong no. Bagi tugas, alhamdulillah. Iya, jadilah jadi pemuda yang agamis. Jadi pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Ntar terakhir satu, mampuis. Nih, kenapa bu? Sifat anak-anak kita begitu. Dijajah tanpa kita sadar anak-anak kita zaman sekarang. 3F orang-orang kafir menghancurkan generasi muda kita. Apa visi misi mereka? Hancurkan anak mudanya, menghancurkan Islam. Caranya gampang. Jangan kita serbu masjid, jangan kita serbu majelis taklim. Cekokin anak-anak mudanya, pisahkan antara ulama dengan umat. Kalau ulama dengan umat gampang dipisahkan, gampang diacak-acak, masuk diserbu anak muda kita. 3 F menghancurkannya. Apa? F yang pertama, fashion. Dari pakaian dijajah. Tanpa kita sadari, bu, anak kita pakaiannya sekarang dijajah. Makanya yang perempuan suruh pakai jilbab. Islam ngajarin begitu. Jilbab itu apa, Ustaz? Jilbab itu yang bukan kita pakai di atas kepala. Itu namanya kerudung. Yang disebut jilbab itu apa? Pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru dikatakan jilbab. Kalau ada anak perawan pakai kerudungan rapi, cakep. Tapi celananya ketat, kaosnya ketat, secara hukum agama masih haram. Pakai jilbab. Nih kadang-kadang pakai nu kagak semenggah. Umur 19 tahun kaos adenya yang 5 tahun dia pakai. Ketat macet tuh kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Pakai celana celana wahai. Hah? Wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Dari betis ke atas wahai. Ngatasan lagi hai hai. Katasan lagi aduh hai dah. Dah. Bebek, mbuan, cewek neng pakai jilbab neng, pakai jilbab. Pakai jilbab, jilbab pakai jagain, jagain, jagain. Pok, pok, jagain. Pakaiannya dijajah, hati-hati zaman sekarang. Kalau udah pakaiannya you can see, you kamu can dapat, si melihat. Mengundang dan mengandung, akhirnya terjadi pergaulan bebas. Banyak sekarang terjadi BTN, bunting tanpa nikah. Minum es cendol enggak pakai kelapa, perutnya bejendol enggak punya bab. Hati-hati, Neng. Hati-hati. Jaga pakaiannya, dijajah anak-anak kita. Laki lihat rambutnya cakep dimerahin model gergaji. Celananya aja bolongin dengkulnya. Menil dengkulnya cakep lancip kayak obeng kembang. Naik motor, motor Ninja RR, knalpot aja ganti sama racing. Tuh racing, knalpot racing ada 2 model, ada keluaran Sentul, ada keluaran Kemayoran. Yang keluaran Sentul kurang, Kemayoran kurang bagus, yang Sentul cakep. Tuh knalpotnya dibuka, dibobok, pilot Z-nya dicabut dikit. Wah. Mantep bener betot. Maghrib-maghrib depan rumah nenek-nenek jembat terus. Nenek-nenek sembahyang maghrib kaget. Dengar suara motor sampai latahan sembahyang. Inna solati wa Suzuki wa Yamaha. Gara-gara anak muda. Ayo. Hati-hati dijajah dengan fashion pakaiannya. F yang kedua, dijajah dengan food. Makanan anak kita sekarang tanpa kita sadari. Sekarang kita dijajah makanan, bu. Bener? Kalau dulu makanan kita mah ayam yang telondor tuh ya, yang berak kapuran baru dipotong. Sekarang ayamnya udah masuk gedong. Dipotongnya secara kita enggak tahu secara Islami apa enggak, baca doa apa enggak, dipotongnya siapa yang motong, bacaan apa enggak, bener bu? Kita enggak tahu. Makanan jajah hamburger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Makannya hot dog, hot artinya panas, dog artinya anjing. Abis anjing panas juga garas anak kita kok. Dari makanan jajah, beda makanan kita dulu masih kecil. Uli, dodol, waji, rengginang, renggining. Kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol. Obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Bebe makan sagon. Nggak boleh ngomong. Nyembur. Hebat sekarang. Makanannya dijajah. F yang ketiga, fun. Hiburan anak kita luar biasa. Bener, bu? Oh, hiburan anak-anak kita mantap. Hiburan sekarang, lihat anak kita, jangan yang sudah sekolah, yang belum sekolah aja bu. Handphone anak kita umur 2 tahun udah bisa main handphone. Ya bu, buka YouTube, wah bikin paketan, 1000 bikin paketan, langsung lama bisa buka apaan aja. Bonus banyak, berapa giga? Apalagi tri, bonusnya banyak itu. Bu, iya sekarang lihat anak-anak kita tontonannya mainnya gituan. tanpa kita sadari semuanya Android, handphonenya cakep. Ada yang pakai di gini-gini bu, handphone udah nggak pakai main ketik-ketik lagi, udah nggak pakai keypad sekarang, norak tuh, set. Kadang-kadang pakai lidah, habis biasa tuh handphone. Barang banyak, makanya ngeri. Kalau iman akidahnya kuat, insya Allah aman. Bagi tugas nih yang muda-muda, dukung bu, kita orang tua. Kenapa? Karena anak muda generasi penerus yang akan datang. Ustaz, kiai, ulama meninggal dunia, siapa yang gantiin kalau bukan anak muda? Kalau RT mati, besok ada gantinya pagi. RW mati, besok ada gantinya. Lurah mati, seminggu ada gantinya. Camat mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak banget yang mau gantiin. Tapi ustaz, kiai, ulama, ustazah, guru-guru kita, mana 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, belum tentu ada gantinya. Tanya anak-anak kita, biar jadi ustaz, ustazah, amin. Berkah jadi ustaz, jadi ustazah berkah. Yang gak belajar yang benar, ngikut audisi, gak apa-apa. Latihan kalau mau pidato, latihan dulu depan kaca, hadirin hadirat, hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, hadirat hadirin. Hadirat hadirin, lana morot benerin. Latihan. Biar bisa. Kenapa bu? Emak bapak kita dulunya maunya begini. Ini kita kumpul malam ini udah tengah malam masih kumpul begini. Emak bapak kita dulunya begini. Mana ada anak-anak jenderal yang mau kumpul ngaji begini tengah malam? Gak ada. Anak pejabat mana ada? Iya bu. Ini emang maunya emak bapak kita dulunya begini. Latihan, belajar. Salah-salah sedikit gak apa-apa. Biar bisa mimpin tahlil, ngirimin doa, latihan. Summa ila ruhi babaji ono bin babaji ni. Babaji ono bin babaji ni, babaji itu bin babaji ono nono. Maji ono maji ini. Al-Fatihah. Orang latihan. Biar bisa mimpin tahlil. Percuma ngaji kagak bisa mimpin tahlil. Sumailaruhi umina haja ini, umi ono emak ini, emaknya ono emaknya ini, emak ono binti emak ini malu, babaji ono bin babaji ini, babaji itu tuh yang kuburannya di pinggir kali, babaji ono no yang dibawa punan kuburannya, empok aji ini, empok aji itu yang kuburannya ketiban triplek, gak apa-apa latihan. Jangan emak masih hidup, emak siapa namanya mak? Suma ilaruhi, emak namanya siapa mak? Degedik centong. Ini makanya luar biasa, saya bangga dengan anak-anak muda, amin. Syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Iman kita kuatin, akidah kita kuatin, apalagi menyambut Ramadan. Kan yang panggil puasa adalah iman ya bu. Ini ibadah puasa, ibadah sirriyah, ibadah yang beda dari yang lain. Ibadah yang hanya kita sama Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang tahu, kita pergi haji sekampung ngantar kita. Tapi puasa cuma kita sama Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kan ada aja orang ngomong, itu dia kayaknya sembahyangnya khusyuk banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama. Orang masih bisa nilai. Itu dia kayaknya pergi hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang hajinya tambah tekun. Orang masih bisa nilai begitu. Tapi puasa gak ada yang bisa nilai. Gak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Wah, biar ludahnya seember belum tentu mantep. Kenapa? Puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Bener bu? Maka ibadah puasa itu ibadah yang paling gampang pura-puranya. Ibadah yang lain nggak bisa pura-pura. Pura-pura sembahyang mau ngadep kemana? Pura-pura zakat mau bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tanah Abang. Tapi pura-pura puasa paling gampang. Bulan puasa kita tengah hari masuk ke kamar, dalam kamar kita kunci bawa makanan 2 piring. Dalam kamar kita makan tuh 2 piring, pulang keluar kamar, jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap. Ngomong sama teman kita, wah lemes banget nih. Malam gua kagak sahur, gua lemes banget nih puasa. Orang gak tahu kalau kita gak puasa, bener bu? Makanya puasa paling gampang pura-puranya. Maka dalam fikih wajib puasa itu ada syaratnya. Syarat wajib puasa pertama Islam, yang kedua balig, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang kagak puasa, itu orang kurang syarat. Ustaz, dia kan orang Islam itu, kok kagak puasa? Ya barangkali belum balig kali, makanya kagak puasa. Ah, Ustaz, anak kalau tiga masih belum balig. Dia barangkali lagi sakit, ya kagak mampu puasa, lagi sakit kagak mampu dia. Sehat Ustaz, badannya keker, gemuk saya lihat. Ya berarti gila, akal yang gak ada. Ya, makanya ini penting kita buat anak-anak muda, biar supaya ngaji, kumpul, ilmu ada, ibadah jadi benar. Apalagi ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, semuanya ada ilmunya, diajarkan oleh guru kita. Islam itu indah, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berpolitik, ada dalam Islam. Ini kita ngaji begini, kumpul bu, ini kan diajarkan ilmu yang ada dimanfaatkan, amin. Iya, Islam ngajarin jangan tinggi-tinggi ngomongin politik. Dalam Islam diajarkan apa? Makan ada doanya, kelar makan ada doa. Itu yang sering kita lupain. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri keluar kaki kanan. Benar kan? Itu yang kadang-kadang kita sering lupa. Lagi kumpul begini, diajarkan adab akhlaknya. Selesai doa dikasih makan satu nampan bertiga. Makan satu nampan bertiga ada doanya. Apa doanya Ustaz? Ada di situ adab akhlaknya diajarin. Apa pertama adabnya kalau makan satu nampan bertiga, suapan kita kecilin. Ini Islam ngajarin, jangan gede-gede. Yang kedua lagi makan barang begitu, Islam ngajarin jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin aja mukanya begini, orang kesinggung. Yang ketiga jatah kita di situ rawatin aja, maju mundur, jangan korek-korek sebelah. Punya teman kita longsor jatahnya. Ada adab akhlaknya. Islam sampai ke situ ngajarin. Lagi kumpul begini dengar suara kentut. Islam ngajarin apa? Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak dengar. Islam ngajarin begitu po. Kalau kayak kumpul bareng nih dengar suara kentut, jangan ribut, diem aja udah. Rasain aja, rasain. Tuh. Ini kadang-kadang kita ribut, siapa nih kentut? Lu ya, enak aja, lu kali. Tuh, rame. Islam ngajarin sampai ke situ, sampai kentut diajarin. Maka kalau kita ngaji fikih sama guru nih, ada 4 jenis kentut. Ini bukan aja orok, po. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada kentut yang model begitu. Yang kedua jenis kentut yang suaranya enggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang keluarnya terpaksa. Ada ilmunya. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu po yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, nih ngaji. Kalau kita ngaji ilmu ada, alhamdulillah. Makanya yang malam ini kumpul di sini, Isra dan Mi'raj, iman kuatin, akidah kuatin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj ngajarin apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Po, anak nangis. Iya. Mbak-mbaknya sampai nyerahin. Nih anakku nih, bawa pulang sana. Oh, ambil dong. Giliran nangis, emak udah dikasih. Begitulah yang namanya emak. Udah gak sanggup bapak-bapak. Nangis nih, nangis. Apa tuh yang? Nih, ngeliat orang PA sini. Bapaknya pulang lagi nih. Ntar dianterin lagi atuh kemari. Nih anak lu lagi dikurang. Nih makanya luar biasa bu, orang yang disebut Isra Mi'raj apa? Dari masjid ke masjid. Ini hubungan horizontal. Hubungan hablu minan nas. Dari masjid ke masjid, dari masjid tempat yang suci menuju ke tempat yang suci. Artinya apa? Islam mengajarkan kesucian. Dari masjid, ini masjid simbol kesucian. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu, benar? Itu aturan. RT masuk masjid, masuk musola, buka sepatu teh, aturan. RW masuk musola, copot sepatu, we. Kadus masuk musola, buka sepatu, dus. Lurah masuk musola, copot sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu. Gubernur masuk masjid, copot sepatu. Presiden masuk masjid, buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah. Dijaga kesuciannya musola, bang. Musola masih dijaga kesuciannya. Beda sama gereja. Gereja mah sendal masuk, patu masuk, telotok masuk. Islam mengajarkan kesucian. Kalau sudah masuk musola semua, ayo terapkan sholat berjamaah. Siapapun dia kalau sudah masuk musola, dia saudara kita. Jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal warna suku. Gak bagus. Semuanya sama, kalau dia muslim, saudara kita. Islam ngajarin kebersamaan. Lu datang dari mana bang? Gue dari kidul, ngadep ngulon. Lu dia dari mana dia? Dia dari wetan, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, mengikut cara Rasul yang sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika. Beda tapi satu tujuan. Benar? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaon anu silaing euy. Teman kita yang punya warung Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Yang kesian teman kita dari Ambon. Logat Ambon, Allah singa dalawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih, makanya Islam ngajarin kebersamaan, sholat berjamaah. Iya bu, iya bu. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Boleh, timbang makmum. Bacaannya enggak fase Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh, timbang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam fikih enggak ada bab pemilihan makmum. Yang ada bab pemilihan imam. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek. Kacau sholat. Bener bu, dulu kejadian tahun Jebon. Ada 4 orang goblok. Goblok tahu goblok? Bego. Bego ngerti? Tolol. Tolol tahu tolol? Bloon. Bloon paham bloon? Minum es dia tiup. Itu orang bloon. Dikirain panas ngebul, dia tiupin. Itu orang bego. 4 orang geblek sholat bang di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikusnya. 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi attahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget ini imam mau ngomong attahiyat, kaget, atta, tuh tikus jatuh. Batal gak bu? Batal gak bu? Dua kalimat berturut-turut di dalam sholat selain bacaan sholat membatalkan sholat. Temennya yang belakang bagus maksudnya, mau negor imam, cuman gak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Eh, lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Nah, berapa yang batal? Dua. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah, tiga udah batal. Yang satu kan temennya harusnya selamat, ini dia. Eh, dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, itu orang PA. Makanya dalam sholat jadi imam gak boleh sembarangan. Ada syarat jadi imam. Apa syaratnya imam ustadz? Pertama, bacaannya harus fasih. Mohon maaf yang cadel, bindeng, suing, minggir. Kebol. Jangankan yang suing, yang bindeng aja gak boleh. Mau kemana lu? Walung. Hah? Walung. Oh, warung. Bindeng. Gua dengar bapak lu sakit, meninggal. Hah? Meninggal. Meninggal. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal, po. Minggir, minggir, minggir. Gantian. Yang fase. Ustaz, di kampung saya ada dua orang fase. Bagaimana cara milihnya ini? Sama-sama fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim ustaz, dua-duanya jebolan pesantren. Ribet milihnya jadi imam ini. Ya udah, kalau sama-sama alim, fasenya sama juga. Syarat yang ketiga, apa? Yang lebih tua umurnya di antara dua orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh, Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini dia. Umurnya sama sepantaran. Ya udah, sama juga, sama. Kalau sama juga umurnya, yang keempat syarat fikih, apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggallah kampung, ke kampung tinggallah bareng ustaz. Dari masih kecil bareng tinggalnya dia di sini. Oh, sama, sama juga. Kalau sama fasihnya, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga, syarat fikih habis. Saya tambahin syarat dari saya. Yang bininya lebih dari satu yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya. Nih, makanya Bu, insya Allah kalau kita pada kebersamaan, kekompakan di musola, kompak begini nih bareng-bareng, malam ini kita buktiin. Saya ngomong begini Bu, kenapa? Karena ada ibu, anak muda, bapak-bapak yang dengerin. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda ngadepin panggung, kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti saya penceramah, saya lebih hebat, enggak. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata marbot, itu usah dulu lama begitu. Hidup tuh yang enak, kebersamaan, kekompakan. Nih, 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu Bu, bisa mukul, bisa nampar. Benar-benar 5 jari ini ada dalam kehidupan kita di masyarakat. Simbolnya apa? Pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin sama pemerintah, cakep. Maka harus ada pejabat aparat yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan agama. Yang ini namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Telunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk, rapi semua. Bang, tolong musholanya bangun di sana. Itu kalau orang kaya yang nunjuk, rapi musholah. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Lah, ditekuk orang. Kagak model lu nunjuk. Orang kaya beda. Orang kaya lagi duduk bareng nih sama temennya, terus dia kentut. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak. Masuk angin pak ya, saya kerokin pak. Apa minum tolak angin pak? Orang kaya yang kentut. Coba kita yang miskin kentut sembarangan. Katain kita, setan lu, gua bangke lu. Kalau punya adab bener lu, abis sedupak kita tendang. Beda. Tunjuknya orang kaya, manjur. Tunjuk orang kaya, manjur. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol dari ulama. Ustadz, ustazah, kiai, adanya di tengah. Jari yang paling tinggi, jari tengah. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis, Bu? Jari manis simbol dari anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Yang ini namanya kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol kaum perempuan, kaum ibu. Nih, biar kecil antem. Hati-hati, Bang, sama kelingking. Ini fleksibel, bisa masuk ke hidung, masuk ke kuping. Ini biar kecil-kecil mantep. Lah kita ngecek ayam kita nelor apa kagak pakai kelingking. Sodok bolnya pakai kelingking. Loh, enggak mungkin pakai jempol lah, boros. Kesian bol ayam ledes. Nih, lima-limanya bersatu, alhamdulillah. Coba dah, Bu, makan kalau pakai jempol doang 3 hari belum kelar. Nampar kalau pakai telunjuk doang kagak sakit. Kalau lima-limanya bersatu enak, bisa nampar, bisa mukul. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, ada anak mudanya, kaum perempuannya, bersatu. Hati-hati ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelingking, kalau suit ketemu sama jempol, kalah jempol. Jempol apaan? Pejabat. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Tuh. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking. Ibu Hawa dorong-dorong, makan Bang. Ayo Bang. Udah apa embat Bang, embat. Nabi Adam dirayu-rayu, akhirnya mau makan buah khuldi. Buah khuldinya dimakan sama Nabi Adam, sampai di tenggorokan nyangkut buah khuldinya. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau gak cayaan, ntar pulang pegang leher laki kita, Bu. Repe-repe pegang, begini tanya, Bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi gak nyangkut di leher. Langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Bersyukur nyangkut di dada. Loh, coba kalau nyangkut di dengkul. Ribet lah. Anak lagi nangis minta tetein, ngangkat dengkul dulu. Ah, ribet. Nyampe di dada tebelah dua. Alhamdulillah. Bersyukur tebelah dua. Coba kalau satu doang di dada, lah kayak tumor. Nih hebatnya kelingking. Hati-hati sama kling. Cuma kelingking kalahnya sama telunjuk. Sweet kelingking ketemu telunjuk, kalah kelingking. Telunjuk orang kaya, kelingking perempuan. Perempuan asal ngiat itu udah teklok. Emang udah kodrat perempuan dari sono, Bu. Bawaan lahir perempuan tiga. Pertama cemburuan, emosian, kemudian mata duit. Cemburunya bisa hilang. Kenapa? Karena dia ngaji sama ustazah. Emosiannya bisa hilang gara-gara ngaji, karena ilmu ada sama ustazahnya. Yang gak hilang dari dulu sampai mati, mata duitan. Jangankan ngiat duit, baunya duit aja tahu empuan. Makanya Bang, nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Udah disimpan di kitab, masih ada aja ketemu. Duit apaan diselipin di sini? Duit kitab ini, duit sial. Kok duit sial? Iya, gua udah umpetin masih ketawa sama lu. Wow. Ya Allah, nih lima-limanya bersatu kompak. Alhamdulillah. Enak kampung kita kalau bersatu kompak begini nih, enak, adem. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita dapat. Nih masuk Ramadan, siapin diri kita. Sebelum Ramadan, besok insyaallah malam Sabtu, Maghrib, Jumat sore, Jumat Maghrib besok, insyaallah akan ada sidang isbat di televisi, ya kan, ada yang namanya Kementerian Agama akan sidang isbat menentukan satu Ramadan. Insyaallah besok kita puasa atau tidaknya, ya enggak, hari Sabtu atau hari Minggu. Kemungkinan besar kita berpuasa hari Sabtu. Berarti malam Sabtunya besok, insyaallah besok malam kita tarawih. Nah ini siapin diri dari sekarang, bersihin hati. Sebab kenapa? Masuk Ramadan biar bersih dosa sesama kita. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, sama tetangga. Benar? Apalagi dosa sama laki, sama sabrek-abrek, udah banyak dosa. Ya bu, dosa sama orang tua, kita datang ke kuburan, ziarah besok. Ya enggak, kita nyekar, datengin kuburan emak kita, kuburan bapak kita. Bawain kembang doang, jangan kembang doang dibawain. Kembang dibawain banyak banget. Air mawar sampai 3 ember disiramin. Emaknya dalam kubur, sampai begini-begini. Yang penting doa. Doa buat orang tua kita. Benar bu? Ini orang-orang kuburan diajak ngomongnya. Baba, lu biar tahu nih bah, gua kemari meluh. Besok habis lebaran gua mau hajatan, bah. Doain biar jangan hujan, bah. Biar tamu datang banyak, bah. Emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Doain. Dosa kita begitu banyak sama orang tua. Ya bu, yang sudah meninggal aja pengen dibersihin ke kuburnya. Pengen dikirimin doa. Makanya ada istilah rohan. Istilah rohin. Ya bu, kirimin doa buat orang tua kita. Apalagi kita yang masih hidup. Kenapa bu? Karena kita pasti nyusul beliau. Makanya Ramadan ini kita datengin kubur. Orang-orang yang kita bikin salah, minta maaf. Minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Saling memaafkan. Bukan tangan doang yang salaman, tapi hati kita saling bersalaman. Sehingga kita masuk Ramadan, hati bersih, jiwa kita bersih di bulan Ramadan, keluar Ramadan kembali kepada kesucian. Bersih, suci, lahir dan batin. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya. Suci, bersih, tanpa dosa dan noda. Makanya bayi orok baru lahir, lihat, enak. Kenapa? Dosanya belum ada. Kita cium itu orok, siang, malam, sore, tengah hari, enak kita cium. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Dosanya belum ada. Coba tengah hari kita nyium aki-aki. Oh, bau tembakau. Bayi baru lahir, dosanya enggak ada. Kita pengen keluar Ramadan kayak bayi baru lahir, enggak ada dosanya. Makanya bayi baru lahir rezekinya ada kok, lancar. Ada yang datengin bawain baby set, ada yang bawain bedak kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Tuh, padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan tuh, mesti apa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi. Belum punya dosa. Ulangi gagak kaci. Kenapa emaknya bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Iya dah, dosa sama gigi gitu. Kalau udah gigi, aki-aki juga gak ada giginya. Udah pada metik. Nih, makanya dari itu bu. Ayo siapin kita dari sekarang. Beruntung kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah bisa ketemu Ramadan lagi. Tapi kita lihat raba kita bu, lihat orang-orang yang kita sudah cintai, orang-orang yang dekat sama kita, emak bapak kita, keluarga kita, yang kemarin masih puasa bareng sama kita, tahun kemarin masih sahur bareng sama kita, tahun kemarin masih buka puasa sama kita, tahun ini udah gak ngikut puasa bareng. Bener bu? Maka bersyukur kita dikasih nikmat panjang umur ketemu Ramadan. Apalagi kita bu sedih kalau dengar lagu marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ingat dosa-dosa kita. Ya bu ya, engkong bapak kita, uah kita, enyak kita, emak kita, keluarga kita yang udah gak ada ninggalin kita, semua teringat. Maka dari itu kita pantas bersyukur. Tahun ini Ramadan harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, agar kita keluar Ramadan dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Dah ini aja, udah malam jam 12 lewat kurang seperempat, kita doa. Tapi sebelum doa, saya mau ngasih pengumuman. Insyaallah nanti jam 5 pagi subuh Ibu tonton di Trans TV ada acara Islam Itu Indah bersama Ustadz Maulana dan saya. Insyaallah akan duet nanti disiarkan secara langsung di Trans TV jam 5 pagi sampai jam 6:30 pagi. Jadi ntar di TV nonton saya. Kalau jam 5 nanti subuh jam 5 insyaallah tema pagi, ntar pagi nih. Iya, ini kan ntar jam 12 nih sekarang nih ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 nonton. Iya. Mudah-mudahan udah pada bangun semua. Jam 5 pagi sampai jam 6:30 pagi ditayangkan secara live langsung bersama Ustadz Maulana dan Ustadz Tile, ada bintang tamu juga banyak. Ntar dah nonton, pokoknya kalau pengen lihat saya ntar di TV, karena saya sering masuk TV, di CCTV nyolong rinso di Indosiar ya. Dan ini aja barangkali Bu ya, kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Minta kepada Allah agar dipanjangin umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, agar kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna. Kita puasa, kita terawih, kita tadarus, kita qiyamul lail, dan kita kirimkan doa buat orang-orang tua kita, emak bapak kita yang sudah tiada, agar semua mereka yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Anak-anak remaja kita yang sedang berjuang, kita doakan mereka semuanya agar istiqomah. Kita doakan semua mereka agar kelak menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat buat manusia yang lainnya. Dan kita semua yang hadir malam ini, agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah berikan ganjaran limpahan pahala kita, dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita yang sedang mendahului kita, semuanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hajat-hajat kita malam ini yang kita niatkan, mudah-mudahan senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihata biniyatil qabul wal-wusul wa ila hadratil rasul biniyatil madhkur. Al-Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina suratal mustaqim, surat alladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Amin. Rabbi ighfir lana waliwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal gina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal gina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal gina. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihdina wa wafiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim, wa najjina ya ilahana minal qawmi al-zalimin, wa tawafana muslimin, wa alhikna bis-salihin. Allahumma barik lana fi sya'ban, wa balligna ramadhan. Allahumma barik lana fi sya'ban, wa balligna ramadhan. Allahumma barik lana fi sya'ban, wa ballig ila ramadhan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wal syafa'ata alaina wa ala ahli al-kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat khususan lil marhumin wal marhumat fi hadhihi al-qaryah wa usulihim wa furu'ihim annallaha yu'li darajatihim fil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.